ومجموع معه في زمان واحد. طيب kita jelaskan terlebih dahulu. Ya, fa'us sababiyah wa wawul ma'iyah. Disebut sababiyah dikarenakan ma qablaha sababun lima ba'daha. Annama qablaha sababun lima ba'daha. Yaitu yang sebelum fa sababiyah itu sebagai sebab ya terjadinya apa yang setelahnya. Terjadinya apa yang setelahnya yaitu yang setelah ba setelah fa as-sababiyah. Nanti kita akan lihat contohnya. Adapun makna al-ma'iyah ya bersama berarti kan ma'iyah berarti dia menunjukkan makna ma'a bersama. Annama qablaha bahwasanya apa yang sebelumnya yaitu sebelum ma sebelum waw wawul ma'iyah musahibun lima ba'daha dia musahib dia menemani dengan apa yang setelahnya wa majmu'un ma'ahu terkumpul bersamanya pada satu waktu pada satu waktu ya. Nah, syarat dan syaratnya di sini syaratnya fi'il mudhari' setelah fa'as sababiyah atau wawul ma'iyah itu mansub. Syaratnya adalah bahwasanya kedua-duanya fa'u sababiyah fa'u asyarat fa'u as-sababiyah wa wawul ma'iyah masbuqatan masbuqatani bitalabin au binafin bitalabin au binafin syaratnya fa'u sababiyah wawul ma'iyah masbuqatan bitalabin au binafin. Ya, ada tolap sebelumnya. Nanti kita akan jelas tolap itu ada 8. Atau di sebelumnya ada nafi. Ya, maka yang setelah fi'il mudhari' setelah fa atau wa ya fa sababiyah atau wa ma'iyah ya dia mansub bi an mudmarah wujuban. Baik, kita lihat dulu contohnya ya. Lihat dulu contohnya. Nahu. Ya, contoh yang pertama. Dzakir fatan jaha. Yang kedua, dzakir watan Yaha. Taib. Dakir fatan jaha. Yang kedua, dakir watan jaha. Nah, sekarang kita tinjau dari sisi i'rab terlebih dahulu. Ya. Kita tinjau dari sisi i'rab dulu. Kalau kita memang i'rabnya fatan jaha, ya, kita fatan jahanya dulu saja. Kita fokus ke pelajaran dulu. Alfa sababiyah, fa'u tanjaha fi'lun mudari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da fa as-sababiyah al-masbuqah bi talab. Ya. Watan jaha. Jadi kali kita fokus pelajaran dulu ya. Al-waw wawul ma'iyah tanjaha fi'lun mudari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da waw al-ma'iyah al-masbuqah bi talab. Taib. Kita tinjau dari sisi i'rabnya sebelum kita masuk ke maknanya. Taib. Dakir fatan jaha. Fatan jahanya fa. Fa usababiyah. Ya, harf ya. Harf. Tanjaha fi'lun mudhari mansubun. Ya, dia mansub. Mansubnya dengan apa? Bi'an mudmarah wujuban. Ya. Ba'da fa'i as-sababiyah al-masbuqah bitalab. Ya. Tinggal kita sebutkan saja alamat. Wa alamatu. Nasbihi. Al-fat. Al-zahirah. Ala akhirihi wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah ala akhirihi. Taib. Tanjaha yang pertama alfa dan dijauh dari fa sababiyah. Fi'lun mudari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da fa'i sababiyah. Setelah fa sababiyah. Dia mansubnya dengan an mudmarah wujuban ba'da fa'i sababiyah al-masbuqah bitalab, ya, dan didahului oleh talab. Wa alamatu nasbihi, dan alamat nasabnya adalah al-fathah al-zahir al-akhiri, didahului oleh talab maksudnya zakir. Zakir ini fi'il amr, ya, fi'il amr, dan al-amr itu termasuk talab. Nanti kita akan jelaskan, kita pahami dulu konsepnya, ya, konsepnya. Kemudian watan jaha, zakir watan jaha, zakir watan jaha. Al-waw wawul ma'iyah, tanjaha fi'il mudari'un mansubun bi'an mutmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah al-masbuqah bitalab wa'alamatun nasbi al-fathah al-dahirah al-akhiri. Ya, sekarang maknanya, ya, sekarang kita lihat maknanya. Ya, kita nukilkan dari kalam Al-Asy'ari hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, wan-najahu, ya, wan-najahu al-waqi'u ba'da al-fa'i musabbabun anil mudhakkarah. Maknanya yang kedua, wan najahu al waqi'u ba'dal waw musahibun lil mudhaqarah. Id la yakunu najahun illa ma'a mudhakaratin. Baik. Sekarang kita berbicara dari sisi maknanya. Zakir bermuzakarah lah, yaitu mengulang, ya, belajarlah, ya, ulangi pelajaranmu, maka tanjaha, engkau berhasil, engkau akan lulus. Ya. Dari sisi makna, sebagaimana disebutkan ini, wan najahu al-waqi'u ba'dal fa' musabbabun anil muzakarah. Najah, an-najah yang terjadi setelah fa itu, ya, disebabkan oleh al-mudzakarah. Al-mudzakarah sebagai sebab, sebagai tanjah, ya. Al-mudzakarah sebab, sebagai sebab najah. Al-mudzakarah sebagai sebab najah, ya, keberhasilan. Ya. Kalau mau berhasil belajarnya, mau jadi sukses, ya, terus belajar. Nah, itu. Ya. Ini kalau dia didahului oleh fa'u sababiyah, maknanya demikian. Taib. Sekarang bagaimana? Dakir watan jaha. Dakir watan jaha. Ya. Dakir watan jaha. Maknanya, wannajahu al-waqi'u ba'dal waw musahibun lil mudhaqarah. An-najah, keberhasilan yang terjadi, ya, setelah al-waw, ya, musahibun lil mudhaqarah, dia mengiringi mudhaqarah. It la yakunu najahun illa ma'a mudhaqarah. Karena tidak mungkin berhasil kecuali, ya, diiringi dengan apa? Bersamaan dengan mudhaqarah. Ya, ada mudhaqarah, ya, ada najah. Ya. Najah itu ada bersama dengan mudhaqarah. Ya, tanpa ada mudhaqarah, tidak ada najah. Ya. Jadi, dua hal yang beriringan, dua hal yang beriringan, al-mudzakarah sama an-najah, itu dua hal yang beriringan. Ya, itu kira-kira maknanya. Ya. Taib. Kalau kita belum terlalu paham dari sisi makna, fokus dari sisi apa? Fokus dari sisi pelajaran kita saja. Bahwasanya fa'u sababiyah dan wa'ul ma'iyah, ya, itu menjadikan fi'il mudhari' setelahnya mansub, ya, dengan an mudmarah wujuban yang ada setelah fa atau waw, yang didahului oleh an-nafi atau talab. Ya. Taib. Karena terus terang kalau anak pribadi butuh waktu lama juga untuk memahami dari sisi makna, terutama kalau waw-nya. Kalau fa itu lebih mudah. Ya, kalau waw itu membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa memahaminya. Taib. Tidak masalah kalau kita belum memahami. Tapi ingat, kita fokusnya, ya, fokusnya tadi pelajaran kita bahwasanya di antara itmaru'an, ya, di antara kita menyembunyikan an, ya, adalah setelah fa sababiyah dan waw al-ma'iyah, ya, yang didahului oleh an-nafi atau at-talab. Nah, kita pahami konsepnya ini. Ya, adapun masalah kita harus memahami maknanya atau ini, ya, kalau belum bisa, kalau bisa alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau belum bisa, fokus saja terlebih dahulu terhadap konsepnya. Fokus saja terlebih dahulu terhadap konsep nawasibnya, ya. Ya, karena akan kita dapatkan pada setiap pelajaran nawasibul mudore, ya, di kitab mana saja kita akan dapatkan fa'us sababiyah wa'ul ma'iyah. Ya, barangkali di sini belum paham, ya, tapi karena kita terus belajar dan didapat penjelasan dari tempat yang lain, kita bisa paham. Tapi sementara itu dulu, ya, adapun yang berkaitan dengan rinciannya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna. Subhanallah.